Konsultasi Syariah. Meninggal di bulan Ramadan. Pertanyaan, apakah mati di bulan Ramadan akan husnul khatimah? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Allah mengajarkan prinsip kepada manusia bahwa sebab mereka masuk surga adalah amal. Seringkali Allah menyebut penjelasan, kalian masuk surga karena amal yang kalian kerjakan. Di antaranya, firman Allah yang artinya, itulah surga yang diberikan kepada kalian disebabkan amal yang telah kalian kerjakan. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 72. Allah juga berfirman yang artinya, mereka dipanggil, itulah surga yang diberikan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 43. Dan masih banyak ayat yang semisal dengan ini. Karena itu, waktu yang mulia maupun tempat yang mulia tidak bisa menyebabkan penghuninya jadi mulia. Dahulu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara Abu Darda dengan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhuma, sehingga keduanya ibarat keluarga dekat. Imam Malik membawakan riwayat dari Yahya bin Sa'id bahwa Abu Darda pernah menulis surat kepada Salman yang isinya meminta Salman untuk pindah dan tinggal di tanah yang disucikan, yaitu negeri Syam. Kemudian Salman membalas surat ini dengan mengatakan, sesungguhnya tanah suci itu tidak menyucikan siapapun. Yang bisa menyucikan seseorang adalah amalnya, Al-Muwatta. Dulu, Mekah dihuni orang musyrikin. Ketika mereka tinggal di sana, bukan berarti mereka menjadi lebih suci. Dan ketika mati menjadi husnul khatimah. Yang meninggal di bulan Ramadan tidak semuanya orang baik. Ada juga orang jahat yang meninggal di bulan berkah ini. Meskipun demikian, kita tidak menyebut dia meninggal dengan baik. Meninggal dalam kondisi puasa. Beda antara meninggal di bulan Ramadan dengan meninggal ketika sedang puasa. Karena meninggal dalam kondisi sedang beramal soleh termasuk husnul khatimah. Termasuk meninggal ketika sedang menjalankan ibadah puasa. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang orang yang meninggal dalam kondisi beramal, yang artinya siapa yang menyatakan la ilaha illallah, ikhlas mengharap wajah Allah, dan dia akhiri hidupnya dengan ikrar ini, maka dia masuk surga. Siapa yang berpuasa dengan ikhlas mengharap wajah Allah, dan dia akhiri hidupnya dengan puasa ini, maka dia masuk surga. Siapa yang sedekah dengan ikhlas mengharap wajah Allah, dan dia akhiri hidupnya dengan sedekah ini, maka dia masuk surga. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Lain dengan meninggal di hari Jumat. Meninggal di hari Jumat memiliki keistimewaan khusus, mengingat adanya jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan ditanya di alam kubur. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, setiap muslim yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan memberikan perlindungan baginya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad, Turmudi, dan dihasankan Al-Albani. Sementara kita tidak menjumpai dalil yang menyatakan bahwa mati ketika bulan Ramadan termasuk husnul khatimah atau mendapat jaminan tertentu. Demikian, Allahu A'lam.